Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh kali ini Allah memberikan nikmat kita untuk sholat berjamaah di masjid. Salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan berbicara satu masalah yang kadang sekali menuduh boleh dan tidak bolehnya, yaitu bagaimana kita memahami hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ada ayat secara umum memerintahkan hal tersebut, namun secara khusus syaratnya tidak ada rincian khusus dari Rasulullah SAW. Pada hari ini saya mengambil contoh tentang sholat. Mungkin sebagai contoh sholat, tadi muadzin sebelum azan bersholawat kepada Rasulullah SAW. Bagi sebagian orang tidak boleh sholawat sebelum azan. Alasannya Rasulullah tidak melakukan. Tapi yang sholawat sebelum azan mengatakan bukankah Rasulullah menyuruh kepada kita untuk bersholawat? Ayatnya jelas. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau begitu, shalawat diperintahkan, maka dalam hadis diperintahkan untuk memperbanyak shalawat. Rasulullah tidak menentukan mana yang dilarang. Rasulullah hanya ada satu dalil bahwa tidak melakukan yang dimaksud, apakah tidak melakukan sama dengan pasti tidak boleh, atau boleh karena ditakut oleh hadis atau ayat. Ada yang katakan bahwa ini ayat umum, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bagi yang mengatakan bahwa ayat ini umum, tidak boleh keumuman ayat yang membolehkan dilarang karena Rasulullah tidak melakukan. Nanti dalam resolusi tidak boleh mengecualikan hadis atau ayat yang umum hanya karena Rasulullah tidak melakukan. Akhirnya dua konsep berbeda selalu berbeda pula mengenai masalah-masalah. Boleh kita bersoal ini? Bagi yang mengatakan tidak dilakukan sama dengan tidak boleh, maka shalawat sebelum azan tidak boleh. Bagi yang mengatakan selama ayatnya umum dan Rasulullah tidak melarang dengan tegas, maka tidak dilakukan tidak sama dengan tidak boleh. Tidak dilakukan adalah keluasan yang boleh-boleh saja melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya, semoga hari ini bagaimana cara berpikir dua hal tersebut, dua cara tersebut yang saya lihat tidak pernah akur. Mari kita lihat, ini ayat tentang salawat umum. Mana salawat? Salawat, jadi ketika kita mengatakan Allah Alaihi Wasallam, maksudnya salat itu Allah bukan berdoa, tapi Allah memberi rahmat dan memberi tujuannya kepada Rasulullah. Jadi kalau kita berdoa, Allah menjawablah mendoakan rahmat dan ridwan buat Rasulullah SAW. Karena salawat itu doa, doa apapun yang kita mintakan kepada Allah untuk Rasulullah namanya salawat. Seperti doa seorang azan kita minta kepada Allah supaya Rasulullah diberi al-wasilah, yaitu satu tempat di surga yang hanya diisi seorang. Maka Rasulullah berharap beliau yang berhak. Nah, Allah tersebut salat itu hanya mendoakan Rasulullah. Jawaban Rasulullah, cukup bagimu Allah dari kebisaan dunia dan akhirat. Artinya kalau kita hanya mendoakan Rasulullah, mesti tidak punya permintaan lain selain permintaan doa untuk Rasulullah, maka Allah yang menanggung seluruh kebutuhan. Tidak heran kenapa sebagian umat Islam kenapa? Karena hanya diperintahkan. Ini fadilah fadilah. Adilah Imam Allah. Bahkan ini mengisah orang yang tidak salawat. Kalau disebut nama Rasulullah, tidak salawat berarti orang yang paling terhina. Kalau disebut nama Rasulullah, tidak bersalawat orang yang mulia. Tidak bersalawat ini apa? Setelah berkumpul tidak salawat, apa Allah berhak untuk mengampuninya atau menghadapkan? Bagian orang mengatakan tidak boleh, bahkan dikatakan mi'an ketika kerja pengajian, salaman kami salawat, karena hadis ini mengatakan satu kaum kalau bertemu dalam sebuah majlis kemudian berkata sebelum mereka menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Tuhan yang mendapat kerugian kalau Allah mengundangi mereka di atas, kalau tidak dan kalau yang punya kafiran, kalau yang dan ada yang mengomong ada yang mengucapkan salah terus apakah salah kalau menjadikan salah sebagai ibadah anda maka ini dalam saya ada yang mengucapkan sunnah wajib diantaranya seumur hidup satu kali saya kalau menambah ulama yang kedua mendengar Rasulullah kita wajib membahasnya kalau Allah kemudian kalau sakit pun mengatakan wajib salat jenazah berakhir sebelum ikhram takbir yang kedua membaca salawat juga setelah jumat dalam masa hari ini harus ada pemimpinan surat transportasi yang sudah banyak di pagi hari malam hari jumat bahkan hari mengatakan disuruh memperbanyak salawat di malam jumat ya ini banyak sekali tentang sunah-sunah salawat kapan saja. Namun yang jadi masalah kalau tidak ada hadis tentang salawat di waktu tertentu, boleh atau tidak? Misalnya, ada masalah boleh tidak setelah membaca bismillah kita bersalawat ketika kembali Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada salawat yang tidak termasuk dalam yang sunnah yang dituliskan atau diriwayatkan di Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, ini hadis hari-hari yang terbaik adalah hari Jumat. Sebanyak kalau salat kepada tujuh hari tersebut, sesungguhnya salat kalian yang berkaitan dengan salat. Maka tidak heran, sebagian masyarakat mengadakan acara khusus salawatan di malam Jumat. Kenapa? Kan hadis ini umum. Kalau begitu bagaimana caranya? Artinya ini sebagian dari kita atau sebagian dari kita bahkan melakukan salawat dan maaf dulu. Bagaimana cara baik? Kenapa Rasulullah tidak melakukan maka di doa sama salawat tidak diterima doa tergantung kalau tidak kita pakai salawat. Maka sebagian yang diterima dulu doa salawat dulu. Setelah salawat yang wajib, salawat sunnah yaitu berubah doa agar doanya dikabul. Kemudian dari Imam Allah, ini lewat saya, di bahasa salawat, ada yang mengatakan harus seperti Rasulullah, ada yang mengatakan terserah, yang penting salawat. Maka kita mengenal berapa diri salawat. Namun, yang pada hari ini saya sampaikan adalah, menurut saya ini ada yang boleh dan tidak boleh, yang membolehkan karena yang tidak boleh karena tidak ada riwayatnya. Tidak ada. Nah, ini masalah ya. Karena ini dari waktu ya. Bagaimana hukumnya salawat di tempat, waktu, dan dengan cara yang tidak dilakukan sebelumnya? Waktu misalkan sebelum azan tempat, misalkan kita bersolawat, kita berkunjung ke makam para sahabat, atau kita bersolawat di kuburan orang tua kita. Cara tadi bagaimana untuk bersolawat berjamaah di malam Jumat, semuanya tidak dilakukan itu. Maka ada yang mengukur bagaimana mengikuti amalan ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Ini dulu. Bagaimana begini? Ini ada yang dikatakan masalah. Ada satu amalan ibadah tidak terdapat riwayat bahwa Rasulullah SAW melakukannya, demikian pula para sahabat. Namun terdapat teks baik berupa ayat atau Al-Quran atau hadis yang membolehkan amalan ibadah secara umum, tidak secara khusus. Menurut tadi, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, caranya, tempatnya, waktunya tidak jadi ada di lingkungan bagian. Yang jadi masalah bagaimana yang tidak ada dalam lingkungan tapi tercatat dalam teks. Jadi karena ini bagaimana hukumnya sholawat setelah membaca bismillah dari kemudian ketika menyembelih harus Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dilakukan Rasulullah. Dilakukan sahabat. Apa hukumnya? Tidak ada hadis yang mengatakan Rasulullah melakukan. Ada ayat yang menyuruh membuat sholat di sahabat. Nah, ini jadi pertanyaan. Apakah hukumnya? Karena puasa 6 hari bulan Syawal ada hadis para konsep telah dipakai, maka puasa enam hari bulan Syawal yang dimakna ada riwayat dari Rasulullah. Namun ada hadis tertentu puasa enam Syawal. Jadi apa? Mungkin. Nah, tapi konsep pertama, selama ada hadis umum, Rasulullah tidak melakukan lalu maka yang baik dengan cara tertentu di waktu tertentu di tempat tertentu hilang. Nah, kalau itu berbeda ini hari ini ada hari yang Allah apakah suku dengan umum yang menunjukkan di syariat ini suatu amalan ibadah yang pertama akan buku tidak ada dalil khusus dan umum mencakup seluruh satu bagiannya baik waktu tempat dan seluruh ibadahnya am dalam hal apa kata-katanya am dalam hal akwal itu tidak harus waktu tempat ini banyak dua tidak cukup harus ada lain khusus dan umum mencakup bagiannya akwal dan khusus jadi menyelamatkan salah satu tandanya tahu bahwa diterapkan oleh konsep yang kedua maka yang lain dari masalah itu adalah kita itu adalah hari Rasulullah melakukan tapi tidak ada tabiannya. Nah kalau ada tabiannya kalau tidak melakukan maka kita pada malam lagi buat karena hari bulan Syawal makhluk kenapa Rasulullah tidak melakukan buktinya apa? Buktinya Ahlu Madinah, penduduk Madinah Rasulullah tidak ada yang tahu nama Rasulullah maka proses kedua terkata terjebak oleh proses ini dan banyak dalam beberapa kasus terjebak oleh proses ini karena yang mengolok contoh nah umum ini bagaimana bersolat di perintah bersolat pada Rasulullah ini kan umum ada bagian-bagian yang umum ada sampai pertama dan dari yang pertama cukup cek umum tidak perlu cek khusus untuk melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam hukum. Maka kedua tidak boleh cek umum harus ada cek khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lihat salawat kita akan ada dari saya sebutkan dari pemilik ada di masyarakat apa? Bagian pertama pasti mustahil. Kenapa? Cukup dari umum, cukup ayat umum, cara tempat waktu ya. Baik di tempat baru dua. Apa? Ada baik, ada tidak boleh. Konsep kedua, karena jadi yang sering menuduh kita adalah konsep pertama, yang sering menuduh kita adalah konsep kedua. Namun secara jujur, dua konsep ini ada dalam wacana. Ada dalam wacana. Salawat ketika mengumpulkan bahwa saudara kita, salawat Rasulullah, kita juga melihat iklannya dimulai dengan selawat tidak memaham kalau saya yang tidak berpaksa apakah boleh atau tidak salah satu konsep dua baru selawat ketiga mengumpulkan yang pertama ada teks umum walaupun tidak ada teks khusus untuk teks umum maka mustahab itu dan pun al-mandul al-sunnah jadi kalau kita tidak dapat sikap yang baik bagaimana? Kalau menurut saya tidak bisa saling menyerah. Taunya menyerah, karena kita berapa? Kalaupun yang menyerah pasal kedua ini, kalau diteliti secara umum ini, diteliti secara keilmuan atau diteliti secara praktek juga melanggar. Jadi nggak kalau bisa dengan konsepnya. Jadi kalau tadi nama harga salah, kalau konsepnya dengan konsepnya nggak ada. Karena Rasulullah tidak salah. Kemudian contoh ini di Indonesia mungkin di atau di mana namanya Asharul Waliyah. Asharul Waliyah itu jamuan makan malam diadakan oleh keluarga. Dengan tujuan pahala ini kepada semua. Ada dua itu. Mana siapa? Ada salah satu makhluk asal dua itu tidak. Kenapa dia tidak bisa dan banyak banyak kehidupan mengatakan bahwa itu tidak bisa? Kalau konsepnya tidak dilakukan Rasulullah, tidak dilakukan sahabat. Ada hadis umum tentang sedekah, ada hadis umum tentang bagaimana pahala itu sampai kepada yang meninggal kalau yang melakukannya anak atau walau suaminya pun tapi pernah kan dalam Rasulullah pernah kan Rasulullah menanyakan asal umumnya tidak ada atau bid'ah yang jadi masalah di sana tidak ada di Indonesia ketika ada orang lain nanti kemudian berharap yang meninggal itu diingatkan di dalam kuburnya, jadi bisa. Terus dengan apa? Masalah. Apakah diingatkan karena dari seorang lain atau tidak diingatkan dari saya? Kalau itu bukan diingatkan dari saya. Jadi dengan makhluk ini, konsep Tuhan sering terjebak. Namun sampai sekarang terkatakan tidak diatur. Kenapa? Ada nawas ini sekarang bilang ada nawas baru boleh beli. Ada hal yang mengomong di yang saya lihat pada hari ini ada bagaimana bahwa memang secara cara berpikir secara konsep yang berbeda tidak akan ketemu ketemu. Tidak kan? Kalau judulnya adalah Rasulullah doanya lama setelah sholat tidak. Rasulullah pikirnya lama setelah sholat tidak. Kalau begitu tidak dilakukan Rasulullah. Kalau pertama akan melakukan tidak dilakukan, namun sesuai dengan teksmu maka tidak bisa. Konsep kedua akan selalu dengan mudah melakukan tidak dilakukan Rasulullah karena bisa. Tidak bisa dengan mudah bagi saya menuduh orang bina, makanya bisa cepat. Dolar. Nah, setelah diskusi konsep kedua melalui pertanyaan ini, ada bina yang tidak membuat saya neraka. Ya, kalau itu nantinya tidak rubah tuh, dulu bina dolar atau dolar lain, bina kalau itu ada sebagian yang tidak rubah. Mereka tidak mengubah dari konsep ini, kedua konsep ini tidak akan pernah berlaku. Jadi masalah dikit kalau kita mengubah. Bagaimana dikit? Berdoa berjamaah tanpa sholat? Pertanyaannya sesuai dengan syariat, sesuai apa ayatnya ada? Rasulullah mengundang dia. Doa itu maka Rasulullah doa tanpa sholat. Ada di kalender, kalau begini bagaimana? yang mengatakan haram kalau itu yang berkumpul adalah haram. Yang ketiga, tidak diriwayatkan dari Rasulullah. Ini maksudnya, tidak diriwayatkan dari Rasulullah. Maka dengan tiga hal ini, kalau tadi yang bagi bagi kedua, bid'ah, bahkan syirik. Kalau itu bagi kedua, ini memasak sebagai orang memasak, tidak syirik, dan sebagai kedua, terserah. Ini bagaimana? Namun kalau pengajian itu selesai di sini, besok jadi ikut. Kenapa? Kalau nanya, soalnya orang yang memutuskan tanya kebenaran. Menurut yang membolehkan, ini tidak menanggungkan diri karena apa? Mengarah kalau nanya, dia dimaksud bermaksud bahwa itu di tempat adalah orang. Karena mengarahnya juga tahu, hanya Allah yang baik kepada dimaksud tiga atau tiga tidak memanfaatkan makhluk-makhluk. Maka Rasulullah sendiri dalam dirinya pernah terbuka di atas. Ada yang menurut beliau hanya berbuat, hanya menjadi sebab saja, dan hanya mengabulkan doa adalah Allah. Kenapa? Lihat ini. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mustaqim. Dan memberi jaya Allah. Tapi ayat itu mengatakan anta wahai Muhammad yang memberi hidayah. Kalau di ayat itu musyrik, mustahil, bahaya. Dengan apa? Dengan perantara Muhammad dapat hidayah. Berarti tadi bukan melalui dengan perantara Muhammad atau Sayyidina Muhammad dapat solusi kehidupan. Dengan perantara tidak boleh saling menyerang sesama lain yang jelas orang yang melakukan perlawanan jika berlangsung tanaman seperti jenis-jenis usum yang namanya toleransi antar berumah beragama, kan toleransi antar pendapat berbeda tidak jarang diikhlaskan. Kenapa? Pertanyaan. Seharusnya kita bisa saling toleransi kalau ada pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan, kan kita bisa melakukan yang paling rojek, yang paling kuat. Justru di situ masalah kenapa? Tergantung siapa yang menguasai. Muhammadiyah ditanya tentang rokok, jawabannya apa? Karena yang kuat adalah haram. Itu ditanya rokok, maka mengatakan haram karena menurutnya yang kuat tidak haram. Terus apa yang haram siapa yang haram? Pertanyaan rokok, ini masalah berbeda pendapat. Masalah kondisinya yang tidak bisa kita takutkan dipastikan namanya hak menjelang karena istilahnya akwa tepat kalau diminta alfa kurang tepat itu yang hak kembali hak kembali kalau ada tidak konsep kedua kalaupun mau diterapkan secara jujur kepada penghubung konsepnya akan hilang. Kita pertama lalu olah-olah ini kita sampaikan kira-kira mudah-mudahan dengan mengetahui sebab perbedaan pendapat kita bisa lebih paham pada dalam hal perbedaan dan ini lagi yang menguasai tadi memang akan turun obat semua akan sudah komat kalau ada turun adan kalau ada adan secara sampai ke dua pertama boleh dan tidak masalah olah-olah kalau diterapkan akan senang pada musuh. Jadi ingat ada masalah. Bagaimana musuhnya merayakan mengharapkan yang namanya Rasulullah. Ternyata dia terlalu mengharapkan Rasulullah. Akhirnya dia dengan tangan sama Rasulullah. Masa Anda sudah itu ternyata sekarang kalau ingin membuat jenggot di Rasulullah. Ada jawaban di dalam kerana ada orang yang diharapkan ini potongan Tuhan, oleh dia seperti itu saya menyatakan saya menyatakan itu lalu benar.